Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Malam ini kita akan masuk pada bab kelima, ya, tata cara menguburkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah, ada tata cara wajib dan ada tata cara sunnah. Seperti halnya memandikan jenazah, ada tata cara wajib, ada tata cara sunnah. Mengakani jenazah juga begitu, ada tata cara wajib, tata cara sunnah. Ya, begitu pula menguburkan. Nah, menyalati yang begini, ada rukun, ada wajib, ada sunnah pada sholat. Adapun menguburkan sama dengan memandikan dan mengafani, ada dua, ada tata cara wajib, ada tata cara sunnah. Tata cara wajib, kata Al-Fatihah rahimahullah, al-wajibu an yudfana al-mayyitu fi qabrin yamna'uhu min as-siba'i mutawajjihan ila al-qiblati. Wajib menguburkan jenazah dalam kuburan yang akan menghalanginya dari gangguan binatang buas dengan posisi menghadap kiblat. Nah, ini tata cara wajib disebutkan di Al-Fatihah. Ya, penjelasannya pertama, kedalaman yang cukup, kedalaman kuburan harus cukup. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa kriteria kedalaman kuburan yang wajib, yaitu kedalaman yang dianggap ya menghalangi binatang buas mengganggunya dan memakannya. Nah, jadi wajib kedalaman kuburan itu cukup. Nah, sekarang kriterianya apa? Nah, itu pembahasannya. Apa kriteria bahwa dalam kedalaman kuburan dianggap cukup? Nah, di sini Ibnu Utsaimin menyebutkan kriterianya, yaitu kedalaman kuburan itu bisa menghalangi binatang buas mengganggunya dan memakannya. Artinya binatang buas tidak bisa menggali kuburannya untuk memakannya. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya, apakah ada binatang buas yang seperti itu sampai menggali kuburan? Jawabannya, ada satu jenis binatang namanya hine. Namanya hine, dobo. Ya, bahasa Arabnya dobo. Bahasa Latinnya hine. Di negeri kita sepertinya enggak ada. Ini adanya di Afrika. Di Afrika. Nah, dulu masa lalu ketika daratan Afrika melalui Mesir masih nyambung dengan Arab Saudi. Nah, itu masuk dobu sampai ke sana. Tapi setelah dibuat terusan Suez, ada terusan Suez ya, tahu ya? Terusan Suez itu kan memutus antara daratan Afrika dengan Arab. Nah, dengan terusan Suez itu kan dibuat, nah, perairan terusan Suez akhirnya terputus, daratannya terputus, sehingga hewan-hewan yang dari Afrika tidak lagi masuk ke Arab Saudi, ke dataran Arab, tidak lagi masuk. Kalau dulu masuk, dobo dan yang lainnya masuk. Setelah terusan Suez itu terputus daratannya dengan terusan itu, akhirnya tidak masuk lagi. Nah, uh, Jadi ini ada di ditemukan di daerah Amerika. Hina. Hina itu hewan yang kegemarannya memakan bangkai. Sampai diperdebatkan oleh ulama, hina ini halal atau haram? Halal atau haram? Nah, dan pendapat yang terkuat halal. Pendapat yang terkuat halal. Dia mirip anjing, ya. Bodinya, fisiknya mirip anjing. Dia bukan predator. Dia bukan predator. Jadi dia tidak memangsa hewan, tetapi dia menunggu. Jadi apabila singa misalkan macan sudah memangsa, ya, nah, mereka baru datang. Mereka baru datang bergerombol untuk berusaha merebut, merebut bangkai itu. Dan hina ini gemar sekali menggali kubur, mengambil bangkai dari kuburan. Nah, jadi gemar makan, ya, mayat yang ada di kuburan digali, dibongkar untuk dimakan. Nah, jadi dia bukan predator, tidak berburu mangsa, sehingga dari sisi ini tidak bisa diharamkan. Baik. Nah, itu tadi. Jadi di wilayah-wilayah yang ada hewan-hewan seperti ini yang gemar menggali kuburan, nah ini kuburan harus dalam, ya, kedalamannya harus cukup, jangan sampai dibongkar oleh hewan-hewan seperti itu. Jadi jika hewan-hewan seperti itu sudah tidak mampu membongkarnya, nah itu berarti sudah dianggap cukup kriterianya. Nah, ini anak cerita ini kaitannya dengan kriteria ini. Tidak bisa dibongkar oleh hewan buas. Nah, dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah menambahkan kriteria lain, yaitu kedalaman yang akan menghalangi bau mayat keluar dari kuburan. Ya. Ini kriteria lain yang disebutkan di kitab lain Asy-Syarhul Mumti', yaitu kedalaman kuburan yang akan menghalangi bau mayat keluar dari kuburan. Jadi jika kedalamannya, dengan kedalaman itu bau mayat itu masih keluar, itu berarti belum, ya, melaksanakan tata cara penguburan yang wajib karena baunya masih keluar. Nah, kedua kriteria ini disebutkan oleh fuqaha Hanabilah, fuqaha mazhab Hambali, sebagaimana dalam kitab Al-Insaf. Kemudian kami menunjukkan di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ad-Darari menambahkan kriteria lain selain kriteria yang pertama, ya, yaitu kedalaman yang akan menghalangi aliran air normal membongkar dan menyeret mayat keluar dari kuburan. Aliran air yang normal, bukan banjir. Kalau banjir kan, ya, itu sudah di luar kendali. Tapi yang normal, ada aliran air normal melewati kuburan itu, ya, aliran air normal ini sudah tidak bisa membongkar dan menyeret mayat keluar dari kuburan. Itu berarti sudah cukup. Dalam kitab Al-Majmu', ya, dalam kitab Al-Majmu' karya Nawawi disebutkan kriteria yang lain lagi, yaitu kedalaman yang akan menghalangi atau menyulitkan siapa saja yang bermaksud membongkarnya untuk mencuri kain kafannya. Nah, menyulitkan orang yang ingin mencuri kain kafan untuk membongkar, sulitan. Nah, ini juga mungkin muncul pertanyaan, apakah ada orang seperti itu? Mungkin di masa kita enggak ada, ya. Nah, di masa kita enggak ada, tapi di masa lalu, ya, itu banyak. Di masa lalu banyak. Ada orang-orang yang berusaha mencuri kain kafan dari mayat yang baru dikubur. Sampai ada cerita, ya. Sampai ada cerita orang di masa lalu dijuluki hamilu kafani. Hamilu kafani. Nah, yakni orang yang membawa pulang kain kafannya ke rumahnya. Sudah dikuburkan. Kemudian dia pulang ke rumahnya bawa kain kafan. Bagaimana ceritanya? Ini yang dikenal dengan mati suri. Sering kita mendengar ada istilah apa? Mati suri. Nah, orang ini belum mati tapi dikubur. Yakni orang-orang menyangka dia sudah mati. Orang-orang menyangka dia sudah mati padahal belum. Mati suri. Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Nah, di malam hari, malam itu juga datang pencuri kain kafan. Pencuri kain kafan dia menggali kuburan dia. Dia gali kuburannya untuk mencuri kain kafannya. Nah, justru orang ini membuat sadar sih menjadi dia gali kuburannya, kemudian dia lepas dapat mayatnya, lepas kain kafannya, sadar. Ya, bisa dibayangkan dari terbirit-birit tentunya ketakutan dikira mayat bangun. Nah, akhirnya orang ini melepas kain kafannya, dibawa pulang, pulang ke rumahnya, ngetok pintu, pulang ke keluarganya, membawa pulang kain kafannya. Nah, gara-gara pencuri kain kafan tadi, dia terselamatkan. Nah, jadi yang seperti itu memang biasa terjadi. Ada juga cerita yang disebutkan Ibnu Utsaimin tentang orang yang mati suri. Dia sudah dimandikan, dikafankan, disolati, sudah diusung ke kuburan. Tapi ada orang yang mengerti ciri-ciri orang yang sudah mati. Orang kalau sudah mati, telapak kakinya itu sudah jatuh, enggak tegak lagi, itu jatuh. Nah, sudah mulai lepas, persediaannya lepas, tidak ada yang tegak. Ya. Nah, ini orang diusung di atas keranda mungkin, yang jelas diusung begitu, ada orang lewat, lihat turunkan. Belum mati itu. Karena dia lihat telapak kakinya masih tegak begini. Dia lihat masih tegak. Kalau orang mati ya enggak akan tegak, mesti jatuh. Lepas persennya. Diturunkan, kemudian dipukul ya. Dipukuli, dipanaskan gitu, dihangatkan tubuhnya, dirangsang sarafnya sama dia. Nah, sampai akhirnya sadar. Nah, sadar orang itu. Baik. Nah, ini cerita jadi selingan. Jadi memang dipastikan orang itu benar-benar mati jika mau dikuburkan. Yang sampai dikuburkan orang yang masih hidup hanya mati suri. Ya. Sebagian orang mengatakan, ada orang mati hidup dua kali, sudah mati tapi dikembalikan lagi nyawanya. Enggak ada yang seperti itu. Kalau sudah dicabut nyawanya oleh malaikul maut, ruhnya oleh malaikul maut, selesai, berakhir kehidupannya di dunia. Itu ajalnya. Nah, ajalun musamma. Tayyib. Adapun jika dia hidup lagi, itu berarti mati suri. Memang sebenarnya belum mati, ruhnya masih ada di jasadnya, belum dicabut oleh malaikul maut. Makanya harus benar-benar dipastikan, karena cerita ini tadi sebagai contoh dan bukti ya, hal-hal yang fatal. Nah, sudah menguburkan orang yang sebenarnya belum mati. Nah, di antara tandanya tadi yang disebutkan, ciri yang menunjukkan bahwa orang sudah mati. Ya. Jadi kembali pada pembahasan kita. Nah, dengan demikian terkumpul empat kriteria kedalaman kuburan yang merupakan faedah dan tujuan yang wajib terpenuhi. Yaitu, satu, menghalangi dari gangguan binatang buas. Kedalamannya ya sudah menghalangi dari gangguan binatang buas. Yang kedua, menghalangi bau mayat keluar dari kuburan. Yang ketiga, menghalangi aliran air normal, membongkar dan menyeret mayat keluar dari kuburan. Yang keempat, menghalangi atau menyulitkan siapa saja yang bermaksud membongkarnya untuk mencuri kain kafannya. Nah, Al-Imam Ash-Shawqani berkata dalam kitab Ad-Darawi, setelah menyatakan wajibnya penguburan jenazah dengan kedalaman kuburan yang memenuhi dua kriteria yang disebutkannya, Ash-Shawqani kemudian mengatakan, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, dan ini merupakan sesuatu yang telah tetap dalam syariat secara darurat, ya, secara pasti. Nah, ya ini. Kemudian yang kedua dari tanda-tanda wajib, tanda-tanda wajib yang pertama tadi kedalaman yang cukup, kriterianya sudah kita pelajari. Yang kedua, ya, yang termasuk tanda-tanda wajib, jenazah menghadap kiblat. Jenazah menghadap kiblat dalam kuburan, posisinya menghadap kiblat. Ya. Penulis Al-Uthaymin rahimahullah di Matan, dalam kita baca, menyatakan wajib menguburkan jenazah dengan posisi tubuhnya menghadap ke kiblat. Nah, ini yang dibenarkan pada madhab Hambali dan merupakan madhab Syafi'i. Jadi pada madhab Hambali, madhab Syafi'i, ya, jenazah dalam kuburan menghadap kiblat itu wajib, termasuk tata cara yang wajib. Berdasarkan hal ini, jika jenazah dikuburkan tidak menghadap kiblat, berarti kuburan harus dibongkar. Kuburan harus dibongkar untuk menghadapkan jenazah itu ke kiblat, ya, untuk menghadapkannya ke kiblat. Selama, dengan syarat, tidak dikhawatirkan mayat akan terkoyak karenanya. Itu syarat. Nah, jika dikhawatirkan menggali kuburan mengakibatkan mayat terkoyak, maka ini tidak boleh. Ya, karena di sini berbenturan dua perkara, yaitu kewajiban untuk memperbaiki penguburan jenazah itu agar dihadapkan ke kiblat, dan berbenturan dengan apa? Perkara yang haram, yaitu menganiaya mayat. Karena jika menggali sampai kemudian berakibat terkoyak, termutilasi, ya, terkoyak-koyak itu berarti mutilasi, ini haram. Nah, mayat muslim tetap memiliki kehormatan, tidak boleh diganggu, tidak boleh dimutilasi, yakni ayat dimutilasi, ya, meskipun sudah mati. Nah, ya, terkoyak, patah tulangnya, ya, dan seterusnya, itu termasuk kategori mutilasi yang haram. Jadi di sini berbenturan kewajiban dan sesuatu yang haram, maka ini merupakan udzur untuk membiarkan mayat, ya, tetap seperti itu, tidak perlu dibongkar. Nah, daripada memutilasinya. Nah, baik, jadi harus dipastikan aman. Ya, jika digali untuk kemudian memperbaiki posisinya dalam kuburan. Pendapat yang kedua menyatakan hal itu sunnah. Menghadapkan jenazah dalam kuburan ke arah kiblat hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Ini pendapat kedua. Jadi masalah ini masalah khilafiyah. Ada perbedaan pendapat. Berdasarkan ini, jika jenazah dikuburkan tidak menghadap kiblat, kuburan tidak dibongkar untuk menghadapkannya ke kiblat, karena itu hanya perkara sunnah. Yang jelas, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa disyariatkan menguburkan jenazah dengan posisi menghadap kiblat. Disyariatkan. Nah, ini disepakati bahwa disyariatkan menguburkan jenazah dengan posisi menghadap kiblat. Adapun hukumnya, apakah wajib atau sunnah? Nah, sudah kita dengar ada khilaf. Nah, karena jika dikatakan disyariatkan, itu bisa berkemungkinan wajib, bisa berkemungkinan sunnah. Mereka sepakat syariatnya. Tetapi apakah wajib atau sunnah, ini masalah khilafiyah. Artinya, ya, jika itu disyariatkan, baik itu hukumnya sunnah kita wajib, tentunya kita dalam menguburkan jenazah selalu menghadapkan ke arah kiblat, karena ada resiko ya, kita semua berdosa jika tidak menghadapkan kiblat, apabila memang hukumnya wajib. Dan jika hukumnya sunnah, ya kita kehilangan pahala tidak melaksanakan tata cara yang sunnah. Nah, harapkan kita. Baik. Jadi intinya perhatikan dengan baik. Nah, tata cara berikutnya adalah tata cara sunnah. Yang pertama, Al-Imam Al-Uthaymin rahimahullah berkata, wa kullama 'amqa fa huwa afdhal. Semakin dalam kuburan, hal itu lebih utama. Semakin dalam, ya, maka lebih utama. Baik, semakin dalam semakin utama. Penjelasannya, tata cara sunnah adalah tata cara yang lebih utama dengan hasil dan pahala lebih sempurna. Tetapi tidak wajib. Pahalanya lebih sempurna tetapi tidak wajib. Ya. Tata cara sunnah yang pertama adalah semakin dalam kuburan, hal itu lebih utama. Penulis Al-Uthaymin rahimahullah tidak menyebutkan batas kedalaman tertentu yang dianggap lebih utama. Nah, di sini hanya mengatakan semakin dalam semakin utama. Dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', beliau Al-Uthaymin menegaskan bahwa tidak ada batas kedalaman tertentu yang dianggap lebih utama. Tidak ada batas kedalaman tertentu yang dianggap lebih utama. Ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah yang dianggap benar dalam mazhab Hambali. Ini pula pendapat Al-Imam Malik rahimahullah. Terdapat pendapat lain yang menyebutkan batas kedalaman tertentu yang lebih utama. Ya. Ada pendapat lain, pendapat itu menyebutkan batas kedalaman tertentu yang dianggap lebih utama. Yang pertama ada yang mengatakan seukuran pusar. Jadi yang menggali kubur jika sudah berdiri dalam kuburan seukuran pusarnya, nah, berarti ini sudah dianggap kedalaman yang lebih utama. Ada yang mengatakan seukuran dada. Seukuran dada. Yang ketiga ada yang mengatakan seukuran tinggi tubuh. Jadi jika sudah sekepalanya itu dalamnya, berarti sudah dianggap melaksanakan tata cara yang lebih utama. Nah, pendapat ini yang mengatakan seukuran tinggi tubuh ini dilemahkan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Uthaymin. Ibnu Qudamah dan Ibnu Uthaymin menganggap lemah pendapat ini dengan alasan bahwa kedalaman seperti itu memberatkan. Memberatkan dan keluar dari kelaziman. Sudah tidak lazim kalau harus digali sampai sekepala, kan dalam sekali. Berat dan sudah tidak lazim. Jadi ini lemah. Nah, pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Uthaymin lebih kuat, yaitu apa tadi? Kita tidak memakap, ya, tidak menetapkan kedalaman tertentu yang dianggap lebih utama, ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan batas kedalaman tertentu yang disunnahkan. Nah, kendati pendapat ini tidak membatasinya dengan kedalaman tertentu, tetapi tidak lebih dari batas ukuran tubuh. Tidak lebih dari batas ukuran tubuh. Karena kedalaman seukuran tubuh saja tadi sudah kita dengar dianggap memberatkan dan keluar dari kelaziman oleh Ibnu Qudamah dan Al-Uthaymin. Berarti kedalaman itu tidak lebih dari batas ukuran tubuh. Dan juga tidak sampai seukuran tubuh. Ya. Mungkin sedada atau di bawah dada, ya, di atas busa, saya bisa lihat. Nah, ya. Jadi yang penting pertama, kedalaman yang wajib dulu harus terpenuhi kriterianya dan sudah kita belajar di awal. Kemudian, ya, jika mampu masih kuat menggalinya, ya, ditambah lagi, lebih dalam lagi. Nah, ya. Tapi tidak sampai setinggi kepala. Ya, sedalam kepala tidak sampai seukuran tubuh lagi. Nah, kan itu memberatkan dan sudah keluar dari kelaziman. Baik, terdapat hadis dalam masalah ini, yaitu hadis Hisham bin Amir radhiyallahu anhu. Hadis Hisham bin Amir radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Ya. Ada keterangan hadis, keterangan tentang keabsahan hadis ini dicatatkan. Nah, bisa dibaca. Nah, di sini hadis Hisham bin Amir radhiyallahu anhu menyebutnya lamma kana yaumu Uhudin usiba man usiba minal muslimin. Ya. Wa asaba an-nasa jirahatun. Ketika terjadi perang Uhud, terbunuhlah siapa yang terbunuh dari kalangan sahabat. Dan sebagian lainnya menderita luka-luka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfiru wa awsi'u wa a'miqu wa ahsinu. Nah, itu kata Nabi. Galilah kuburan, perluaslah galiannya, dalamkanlah dan perbaguslah. Nah, itu kata Nabi, perintah Nabi pada sahabat. Kemudian kata Nabi, wadfinul itsnaini wasalasata fil qabri. Kemudian kuburkan dua atau tiga jenazah dalam satu kuburan. Ini karena banyak korban. Berapa korban perang Uhud dari kalangan sahabat yang mati syahid, berapa jumlahnya? Hah? 70 ya. 70. Nah. 70. Nah. Ya. Dan ini ya merupakan musibah yang menimpa kaum muslimin pada perang Uhud. Nah. Dan tentunya ada hikmah besar di balik itu. Nah. Baik. Meskipun demikian, kemenangan pada perang Badar, pada perang sebelumnya, pada perang Badar, ya setahun sebelumnya, ya, sebagaimana disinggung dalam Al-Quran. Nah, jadi kaum muslimin sudah menang di perang Badar, ya, kemudian kaum kufar berhasil membalas pada perang Uhud. Nah. Di perang Badar korban kaum kafir, ya, kufar Quraisy yang mati juga 70, dan banyak dari pentolan-pentolan mereka, tokoh-tokoh besar mereka juga 70 sama. Tapi lebih dari itu, pada perang Badar selain 70 yang mati dari pihak Quraisy, dan kebanyakannya adalah tokoh-tokoh besar mereka, juga ada 70 yang ditawan. 70 yang mati dan 70 ditawan. Nah, pada perang Uhud 70 syuhada Uhud dari kalangan sahabat, dan tidak ada yang ditawan karena Nabi alaihi salatu wasalam dengan perjuangan bersama dengan para sahabat berhasil, ya, membawa pasukan naik ke gunung Uhud dan tidak terkejar. Berhasil. Ya, dan memang itu sudah diatur oleh Nabi, dipersiapkan. Nah, markasnya Nabi di atas gunung Uhud. Memang sudah taktiknya. Jika terjadi sesuatu kekalahan, pasukan ditarik naik ke gunung dan orang-orang Quraisy tidak bisa mengejar. Mereka tidak bisa mengejar. Nah, karena di atas gunung. Jadi tidak ada yang tertawa. Itu beda hal, ya. Perbandingan perang Badar, 70 yang mati mereka kufar Quraisy, 70 ditawan. Pada perang Uhud yang mati dari sahabat juga itu 70. Nah, tapi tidak ada yang tertawan. Nah. Nah. Jadi karena banyaknya korban, ya, jika dikuburkan satu-satu itu kan berat. Jadi satu, jika sahabat menggali satu kuburan satu jenazah, berat. Maka Nabi mengatakan wadfinul itsnaini wa tsalatsa fil qabr. kuburkan dua atau tiga jenazah dalam satu kuburan. Jadi di dalam satu kuburan dua atau tiga jenazah digabung. Nah, wa qaddimu aktsarahum Qur'an. Dan dahulukan yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi yang duluan, lebih dulu dimasukkan di lahat yang paling banyak hafalan Qur'annya. Setelah itu, ya, berikutnya yang kedua. Jika tiga, kemudian berikutnya yang ketiga. Begitu. Yang paling banyak Qur'annya dulu yang lebih di depan. Nah, ada kiblat di lahat yang dulu dimasukkan. Yang terdepan. Nah. Tetapi hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh ahli hadis. Ada perbedaan penilaian oleh ahli hadis tentang kesahihan hadis. Al-Muhaddits Al-Albani menghukuminya sahih. Sedangkan guru besar kami Al-Muhaddits Al-Wadi'i, dan beliau muridnya Al-Albani, menghukuminya dhaif, lemah. Nah, dua ahli hadis ya di zaman ini berbeda penilaian. Ya, Al-Albani menilai sahih, guru kami Al-Muhaddits Al-Wadi menilai dhaif. Nah, seandainya hadis ini thabit, benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah memperdalam kuburan pada hadis ini bersifat mutlak. Nah, perintah memperdalam kuburan pada hadis ini bersifat mutlak, yaitu perluas, perdalam. Artinya tidak membatasi dengan kedalaman tertentu. Wallahu a'lam. Nah, ini akhir penjelasan tentang ini. Ya, kesimpulannya tadi, yang terbaik apa yang dikatakan Ibnu Utsaimin, semakin dalam semakin utama, semakin dalam hal itu lebih utama, tetapi tidak ada penetapan dalam tertentu. Dan tadi sudah juga ada kriteria yang kita dengar, yaitu tidak sampai seukuran tubuh, ya, tidak sampai sekepala, karena itu sudah memberatkan dan keluar dari kelaziman. Nah, di antara perkataan yang ada yang mengatakan seukuran pusar, ada yang mengatakan seukuran dada, yang sekitar itu. Nah, semakin dalam lebih utama. Baik. Kemudian ada cara sunnah yang kedua. Al Imam Al Uthaymin rahimahullah berkata, jam berapa masuk isya? Ini terlambat. Awalnya sudah lewat 20. Di situ masih 15. 16. Terlalu cepat. Jam berapa maksudnya? Oh, seperti ini. Berarti sisa berapa? Sampai masuk 6 hari. Iya, apa untuk tanya jawab aja? Nah, tanya pembahasannya nanti agak panjang, tidak cukup waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Jika ada yang mau ditanyakan terkait pembahasan atau pembahasan lain, masalah lain di luar pembahasan, jika ada problem mau ditanyakan, silakan. Nah, supaya lebih sampai. Tidak ada hadis yang sahih, ya, Tidak ada hadis yang sahih yang menuntunkan mentalkin ya orang yang akan mati dengan surat Yasin. Nah, enggak ada. Baik. Jadi yang namanya sakaratul maut ya, itu memang suatu kemestian sebagaimana dalam surat Al-Qur'an dalam surah nah dalam firman Allah Subhanahu wa taala waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid ya dalam surah Qaf ya nah waja'at sakratul mauti bil haqq dan telah datang sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Ada dua makna di situ. Dengan sebenar-benarnya ini benar-benar datang. Nah, dan dengan datangnya sakratul maut itu memastikan bahwa orang pasti akan mati sudah. Jadi tidak mungkin dihindari. Ya, zalika ma kuntum tahidun. Itulah kematian yang dulu kamu hindari sekarang tidak bisa dihindari. Tidak mungkin dihindari. Sakratul maut itu artinya apa? Kondisi sekarat. Kondisi sekarat yang menimpa orang yang akan mati. Jadi sebelum mati itu kondisi sekarat, kondisi lemah, tidak sadar ya. Pingsan dan semisal itu lemah. Nah, sulit berat sekali kondisinya. Nah, kondisi seperti itu, kondisi sekarat itu sakratul maut. Nah, makna yang lain rajat sakratul maut bil haqq. Tadi hid maknanya sakratul maut datang ya dengan membawa kebenaran apa yang dikabarkan oleh Allah Taala. Allah Taala mengabarkan dalam Al-Qur'an dan melalui lisan nabinya Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis sahih janji dari Allah Taala surga bagi yang beriman, adab neraka bagi orang kafir. Ketika ya sakratul maut datang, ketika akan dicabut ruh, orang yang beriman, orang soleh itu didatangi oleh malaikat berturut-turut. Datang malaikat memberi berita gembira, ya, memberi berita gembira kepadanya. Nah, bahwa dia akan kembali ke ridha Allah Taala, akan masuk dalam jannah. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat mengatakan la takhafu, kalian jangan takut, kamu jangan takut. Jangan takut menghadapi ya akhirat. Wa la tahzanu, jangan bersedih. Ya, jangan bersedih. Nah, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembira dengan surga yang dulu kamu dijanji. Nah, begitu. Malaikatul maut ya mengatakan kepada ruhnya, wahai ruh yang baik yang suci, keluarkan menuju ampunan Rabb, ya, menuju ridha Rabb Tuhan. Nah, begitu. Oleh karena itu ruh orang yang beriman itu gampang lemas, dicabut lembut oleh malaikat maut, karena dia menyerahkan diri dengan senang karena sudah dijanji, datang malaikat menjanjikan itu tadi. Nah, jadi satu mau datang dengan membawa kebenaran apa yang dijanji Allah. Sebaliknya orang kafir, malaikat datang mengancam, jadi memukul. Ya. Walaupun itu zalimun fi ghamaratil maut. Nah, ya, disebutkan itu bahwa malaikat memukuli. Ya, memukuli dan di ayat yang lain juga disebutkan. Misalnya ini memukuli wajah, memukuli pantat, dan dia diancam. Malaikat Allah mengatakan kepada dia, wahai ruh yang jelek, yang kotor, keluar kamu menuju murka Tuhan. Ketakutan, akhirnya berusaha berlari menghindar di dalam tubuh. Akhirnya ditarik paksa, disentak dengan paksa oleh malaikat maut. Nah, itu gambaran sakratul maut sampai proses pencabutan ruh. Jadi Sakaratul Maut itu mesti. Nabi ada satu surat ketika akan wafat di rumah Aisyah, di dalam pelukan dan pangkuan Aisyah, di dada Aisyah, Nabi sampai memasukkan tangannya di air. Ada penjara di depan Nabi berisi air. Nabi masukkan kedua tangannya kemudian mengusap wajahnya, mendinginkan wajahnya dan mengatakan inna lil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu ada kondisi-kondisi sakaratnya. Nabi merasakan kondisi yang berat itu. Nabi mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Setelah itu Nabi mengatakan Ar-Rafiqul A'la. Nabi memilih untuk mati karena setiap nabi jika mau mati itu disuruh, diberi pilihan oleh Allah, milih mati atau lanjut di dunia, diberi pilihan, ditakhir. Nabi disuruh milih saat itu dan Nabi mengatakan Ar-Rafiqul A'la, ya, Nabi memilih untuk mati, ya, sehingga ruhnya naik ke atas, ya. Kemudian setelah itu jatuh tangannya Nabi wafat. Nah itu kondisi sakarat itu seperti itu. Ya, yang bisa dilakukan hanya sebatas ya kita mentalkin saja, kita membacakan, membisikkan la ilaha illallah, mengingatkan la ilaha illallah. Bagi dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah atau kita mentalkin katakan la ilaha. Nah, ya seperti itu. Ya mungkin kita doa, ya, kita doa agar ditolong dia. Nah, dan kita juga banyak berdoa, ya. Dan pada kondisi orang akan menghadapi sakaratul mautnya berdoa, berdoa agar ditolong oleh Allah menghadapi sakaratul maut. Agar ditolong menghadapi kondisi berat itu. Karena itu kondisi genting itu. Kondisi seperti itu bahaya. Itu saat terakhir. Ya, saat terakhir menentukan, ya. Apabila mampu mengucapkan la ilaha illallah bahkan kondisi sekarat seperti itu kemudian wafat, berarti husnul khatimah. Nah, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa akhir ucapannya sebelum wafat saat sekarat sabtu mau tadi datang la ilaha illallah, dia masuk ke surga. Nah, adapun penetapan seperti tadi artinya opsi cara dibacakan surah Yasin tidak ada hadis lagi. Nah, wallahu a'lam. Ada yang setan itu masih tetap mempengaruhi si orang yang kalau itu betul, tapi tidak semua orang terkena fitnah itu. Jadi saya katakan ada yang mengatakan bahwa setan masih terus mengganggu, itu yang saya syaratkan tadi. Sudah disyaratkan tadi bahwa itu kondisi genting, kondisi sekarang, kondisi yang menentukan. Ya, jadi sebagian orang ada yang masih diupayakan untuk dimurtadkan oleh setan pada saat itu, kondisi sekarang. Nah, diganggu, digoda agar murtad. Nah, itu benar. Tapi tidak semua orang, kata ulama, kata Ibnu Qayyim, tidak semua orang ya terkena fitnah itu. Itu itulah makanya kita dituntun oleh Nabi SAW untuk berdoa setelah tasyahud, salawat. Doa pertama yang kita baca di tasyahud terakhir sebelum salam itu, setelah kita tasyahud salawat, kan dianjurkan banyak berdoa. Doa pertama yang dianjurkan dibaca berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, berlindung kepada aku dari adab neraka, dari adab kubur. Yang ketiga, dari fitnah al mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Nah, fitnah kematian di sini tafsirnya ada dua, yaitu saat akan mati dari sakratul maut, sebagian orang didatangi oleh setan. Setan membuat makar di situ pada kondisi lemah seperti itu, berusaha bagaimana bisa memurtadkan dia. Makanya doa ini tadi, artinya kita berdoa agar terlindung dari itu tadi, fitnah di kondisi itu. Tapi kata ulama tidak semua mengalami itu. Tafsir yang kedua, fitnah kematian adalah fitnah dalam kubur. Tiga pertanyaan itu. Man rabbuk, man dinuk, man nabiyuk, siapa rabbmu, Tuhanmu siapa, nabimu, apa agamamu. Nah. Jadi memang ada benarnya dari sisi yang dijelaskan tadi, tapi tidak semua orang tertimpa itu. Makanya kita berdoa saja. Nah, itu kita berdoa. Allahu musta'an. Mungkin cukup. Ya. Barakallahu fiikum. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah.